Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأهل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanabila rahiman rahimakumullah. Belum ada fotokopian ya. Suaranya jelas enggak? Jelas ya. Insyaallah kajian kita pagi ini kita akan membaca beberapa hadis yang saya ambil dari kitab Bulughul Maram. Mungkin belum datang fotokopiannya. Adapun yang di tangan saya di sini, saya nukil kebanyakan dari ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asharul Mumtik. Adapun nanti antum pegang insyaallah dari kitab beberapa hadis dari kitab Bulughul Maram sengaja saya ambil yang terkait dengan masalah as-siyam. Khadabila rahiman rahimakumullah. Kita tahu siyam Ramadan adalah satu kewajiban atas setiap muslim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa itu? Masyaallah. Ayat berapa? Masyaallah. Nah, adapun hadis ya banyak sekali. Jadi ya, antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bunyal Islam al khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat ya la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shiyam Ramadan. Itu hadis siapa? Ibnu Umar. Di Arba'in hadis berapa itu? Di Arba'in Nawawiyah hadis berapa itu? Masuk ayat ketiga. Nah, hadis Jibril. Nah, hadis nama belum niat, hadis Jibril yang ketiga di situ. As-siyam ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, kata para ulama kita, kalau di kitab yang sering mungkin antum kaji dalam kitab Fiqhul Muyassar, As-siyam secara bahasa kata beliau al-imsaku an syai, yang menahan diri dari sesuatu. Adapun dalam istilah kata penulis, al-imsaku anil akli wa syurbi wa sairil mufattirat, menahan diri dari makan dan minum dan seluruh perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ma'aniyah, ia diringi dengan niat, disertai dengan niat. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, sejak terbit fajar shadiq waktu subuh ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Ini siang. Sebelumnya rahimahullahu taala, beliau rahimahullahu taala menyatakan, kata beliau, amma fi syara' fa huwa ta'budu subhanahu wa ta'ala, adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bilimsaki anil akli wasurbi wasaid mufattirat, dengan menahan diri dari makan dan minum dan dari seluruh perkara-perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, sampai dari terbit matahari, terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Qabilar rahiman rahimakumullah. Siapa yang diwajibkan puasa? Di antara pembahasan yang disebutkan dalam kitab Fiqhul Muyassar, disebutkan di sana terkait dengan masalah syurut, syarat-syarat ya seorang yang diwajibkan puasa Ramadan. Al-Mu'allif menerangkan bahwasanya wajib puasa Ramadan ala man ta'akharat fihi asyurutu taliyah, wajib puasa Ramadan bagi orang-orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut. Dan beliau sebutkan 6 syarat, 6 syarat orang yang wajib puasa. Kita ringkas, al-awwal yang pertama adalah al-islam, ya seorang yang telah Islam. Seorang yang kafir, dia tidak wajib puasa, tidak sah puasa darinya, tapi dia dosa dengan sebab meninggalkan puasa tersebut. Selain dosa kafirannya, dia pun berdosa dengan meninggalkan puasa tersebut. Yang kedua, al-bulugh, ya dia telah baligh. Bulugh, ya kapan seorang dikatakan baligh? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nah sebagian menyatakan telah berumur 15 tahun. Kemudian haid dan nifas, masyaallah. Yang ketiga adalah al-aql. Dia berakal. Yang keempat, dia yang sahih, sedang sehat, tidak dalam keadaan sakit yang memberatkannya puasa atau bahkan memudaratkannya. Dengan rincian nanti soal kita baca terkait dengan masalah ini. Yang kelima, muqim, dia sedang berada di rumahnya, di negerinya, tidak sedang safar. Dan juga terkait nanti masalah ini akan kita baca rincian insyaallah. Kemudian yang keenam, iya, tidak ada penghalang untuk puasa. Ini khusus bagi wanita, dia tidak sedang haid dan nifas. Tidak sedang haid dan nifas. Nami terkait dengan masalah syurut dan sebagian nanti salah kita baca di pembahasan-pembahasan hadis yang akan kita baca. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Tadi saya sebutkan bahwasanya ini hadis-hadis saya ambil dari kitab Bulughul Maram, sebagian yang terdapat dalam kitab tersebut saya menukil di sini untuk membantu kita agar lebih bisa urut dalam membahas masalah ini. Berkata Al-Hafidz rahimahullahu taala, adapun judul, ini untuk mempermudah saya sebutkan judul dari saya sendiri. Kata beliau rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan melakukan puasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan, ya, dengan niat hati-hati, dengan niat ikhtiyar. Illa, kecuali rajulun kana yasumu sauman, kecuali seorang yang biasa berpuasa sunnah, dan kebetulan puasa sunnah tersebut yang biasa lakukan jatuh pada sehari atau dua hari sebelum hari Ramadan. Kalau dia biasa puasa sunnah, maka falyasumhu, silakan dia untuk berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Muttafaqun alaih. Di antara hadis yang terkait dengan pembahasan pertama ini disebutkan juga Al-Hafidz rahimahullah taala di sana, hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kata beliau, man shama al-yaum, barang siapa yang berpuasa di hari alladhi yushakku fi, di hari yang diragukan padanya. Yaum syak, apa itu? Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah hari ke-30 yang disebabkan karena malam ke-30-nya mendung sehingga kaum muslimin tidak bisa melihat hilal. Ya, kalau sekarang tanggal 29, misalnya sekarang tanggal 29, iya, mereka kaum muslimin tentunya yang memiliki khibrah, kemampuan, kebiasaan melihat hilal. Ternyata ada ghaimun atau qatarun, iya, ada mendung atau ada debu yang tebal yang dibawa angin sehingga tidak bisa mereka melihat hilal. Ya, karena sebab demikian tidak terlihatnya hilal dengan sebab mendung sebab debu atau yang lain yang menutupi pandangan, maka dikatakan besok itu adalah hari syak. Iya, yaum asyak. Iya. Kalau yaum syak, maka tetap kita hukumi sebagai bulan Syaban. Iya. Nanti kita baca hadisnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Dan di sini kata Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, barang siapa yang puasa di yaum syak, di hari yang diragukan padanya, yang di malamnya tidak bisa terlihat hilal karena sebab mendung, karena sebab debu, atau semisalnya menutupi hilal, pandangan muslim untuk melihat hilal, maka dia telah faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa salahu al-khamsah Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibn Majah, wa sahahu Ibn Huzaimah wa Ibn Hibban. Kawan billah rahiman rahimakumullah, saya sebutkan untuk mempermudah pembahasan kita, ya, pembahasan masalah baina yadai Ramadan. Artinya apa yang harus kita lakukan menjelang bulan Ramadan. Kawan billah rahiman rahimakumullah, banyak sekali yang harus kita lakukan, dan kita ingatkan saudara-saudara kita, keluarga kita. Yang pertama tentunya adalah masalah qadha Ramadan, qadha ussaum. Kana Aisyah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha ummul mukminin, ia tidak bisa, tidak sempat untuk mengqadha puasa beliau kecuali bulan Syaban. Maka kita ingatkan mereka-mereka yang punya hutang puasa di hari-hari akhir ini untuk segera membayar puasa mereka, hutang mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengqadha puasa. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama kita, di antara keutamaan bulan Syaban adalah bulan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhir min as-sawm nawafil. Di antara amalan beliau adalah beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Syalbani rahimahullahu taala, iya, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, lam araka tasumu min asy-syahr ma tasumu fi Syaban. Iya, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa di bulan lain sebagaimana banyak yang engkau puasa di bulan Syaban. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Syaban itu adalah bulan yang banyak orang lalai darinya. Iya, bulan ini ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Fihi yurfa'u a'malul ibad. Di bulan ini, di bulan Syaban, akan diangkat amal-amal hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Dan aku ingin amal-amal aku diangkat kepada Allah Subhanahu wa dalam keadaan aku berpuasa. Iya. Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah menyatakan, ia tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir penuh puasa di bulan tersebut kecuali bulan Syaban. Di hadis yang lain yang kata beliau radhiyallahu anha, wa kana ahabu syuhur, bulan yang paling senang Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah adalah bulan Syaban. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, terkait dengan puasa. Namun yang perlu diingat dan baik dilakukan perlu kita ingkari adalah ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, munculnya orang-orang yang mendahului Ramadan, berpuasa mendahului Ramadan dalam keadaan dia punya puasa, kebiasaan berpuasa. Dia puasa satu hari atau dua hari menjelang Ramadan karena niat ikhtiyatan, karena niat hati-hati, khawatir sudah jatuh Ramadan dia belum puasa. Iya. Syekh Fahmin rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang masalah ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, saya ringkas. Beliau berkata, wa sahhu hadhil aqwal. Di antara pendapat yang ada terkait dengan masalah apa hukum puasa di bulan di hari syak, disebutkan sampai 6 pendapat. Dan yang boleh kuatkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, wa sahhu hadhil aqwal kuat tahrim, adalah haramnya puasa di hari syak. Qala walakin idza ra'a al-imamu wujuba shaumi hadzal yaum. Akan tetapi kata beliau, apabila seorang imam muslimin, kalau kita pemerintah muslimin berpendapat wajibnya puasa di hari tersebut, wa amara an-nas bi siyamihi, dan memerintahkan orang untuk berpuasa, fa innahu la yunabad, maka tidak boleh diganggu pendapatnya. Sekarang tanggal 29 malam, kaum muslimin ketika mau melihat hilal mulai maghrib sudah mendung, tidak bisa melihat hilal karena mendung yang sangat tebal yang menutupi, tidak bisa melihat. Sehingga besok berarti apa? Hari syak. Ternyata iya ada pengumuman, karena misal karena di mana-mana di beberapa titik kita terlihat hilal karena sebab mendung di mana-mana misal, maka besok tetap kaum muslimin puasa. Berarti siapa yang menyuruh? Pemerintah muslimin dalam keadaan semestinya belum puasa. Kata beliau, fa'inna ulainabat, tidak boleh diganggu pendapatnya. Wa yahsulu adamu mudabadatihi bi alla yudhhiral insan fitrah wa innama yuftiru sirran. Bagaimana maksudnya tidak diganggu pendapat beliau? Yani jangan menampakkan dirinya sedang berbuka, tetap jangan puasa, tetapi dia sembunyi-sembunyi, ia tidak mendapat menampakkan di kebanyakan di hadapan orang banyak. Kenapa? Karena tadi kata Amr bin Yasir, man shoma al-yawm alladhi yashakku fihi faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Iya, jelas diumumkan misalnya tadi malam tidak bisa dilihat hilal karena sebab mendung, tapi ternyata ditetapkan besok puasa. Iya. Bagaimana? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tapi juga tidak boleh kita terang-terangan. Iya. Kata beliau, la yudhir fitrahu wa innama yuftiru sirran. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kalau imam muslimin, pemerintah muslimin menyatakan ini hari syak, ini hari syak, iya tadi malam tidak bisa dilihat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal mas'alatu huna lam yasud fiha duhur syahr. Amma law hakama waliul amr biduhur syahr fasawm wajib. Itu sekali lagi kalau penguasa menyatakan ini hari syak, hari yang dilakukan padanya sudah masuk Ramadan atau belum. Karena tadi malam mendung. Ini hari harsyah. Maka tetap kalian berpuasa. Kalau seperti ini keadaannya kata beliau, maka yuftiru syirran. Tapi kalau seandainya pemerintah muslimin menyatakan sekarang sudah masuk Ramadan. Ayah beda. Mereka menyatakan apa? Sekarang sudah masuk Ramadan. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Fasaumu wajib." Wajib kita mengikuti puasa bersama mereka. Ya, kalau mereka menyatakan ini hari syak, tidak wajib. Jadi kalau mereka menyatakan sekarang sudah masuk Ramadan, maka wajib kita mengikuti. Iya, karena mereka yang punya hak, pemerintah yang punya hak untuk menentukan puasa Ramadan. Ini wa nabiyullah rahiman rahimakumullah. Dan satu hal mungkin yang saya ingatkan, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di beberapa kitab Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis yang mungkin sudah sering kita dengar. Kalau dalam kitab beliau Tahdzirus Sajid, beliau nyatakan hadis ini sahih. Hadis ini sabit sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini bukan dalil untuk merayakan nisfu Sya'ban. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang kurang lebih maknanya ittala Allah Subhanahu wa taala lailata nisfi sya'ban ila khalqi. Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya, hamba-hambanya di malam nisfu sya'ban. Qala faghafara li jami'i ibadihi. Maka Allah pun mengampuni seluruh dosa-dosanya. Illa musyrikun au musyahin. Kecuali seorang yang musyrik dan seorang yang musyahin, seorang yang sedang bertikai, bermusuhan, berselisih dengan saudaranya. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dari sini di antara amalan yang kita lakukan di bulan Syaban ini menjelang bulan Ramadan, iya, semakin kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah berusaha menjauhkan perbuatan-perbuatan syirik. Iya, apakah perbuatan syirik dalam masalah terkait dengan masalah ucapan, syirik terkait dengan masalah amalan, terkait dengan masalah itikad, apakah syirik yang jadi ataukah syirik yang khafi, syirik yang besarnya, syirik yang kecilnya, kita jauhi ar-riya was-sum'ah dan sebagainya. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syarat Allah mengampuni dia adalah tidak ada musyahana. Dia tidak sedang bertikai, tidak sedang bermusuhan dengan kaum muslimin. Faghafara li jami'i ibadihi, Allah ampuni semua hamba-hambanya, illa musyrikun, kecuali seorang musyrik. Kemudian kedua adalah wa musyahin, dan seorang sedang bermusuhan, bertikai, bertengkar dengan saudaranya. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, iya, menjelang Ramadan ini terus kita pupuk ukhuwah, kita pupuk persaudaraan di antara kita. Iya, kita berusaha islah dzatil bain, memperbaiki hubungan kita dengan yang lain, dengan saudara-saudara kita, family kita, teman-teman kita. Iya, mudah-mudahan mendapatkan apa yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, faghafara li jami' ibadihi illa musyrikun wa musyahin. Ini mungkin yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, saya kasih judul di sini, bimadza yasbutu Ramadan. Ya, dengan apa bulan Ramadan ditetapkan. Al-Hafidz rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab tersebut Bulughul Maram beberapa hadis. Di antaranya adalah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat hilal Ramadan, berpuasalah kalian. "Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Dan jika kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah kalian. "Fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Dan jika mendung menutup kalian, faqdurulah. Muttafaqun alaih. Wali muslimin menjelaskan apa maksud faqdurulah. Fa'in ugmi alaikum faqdurulahu thalathin. Apabila mendung menutupi kalian di malam 30, ya maka faqduruhu lahu thalathin. Wali Bukhari dalam riwayat Bukhari lebih jelas lagi, kata beliau, fa'akmilul iddata thalathin. Kalau ternyata ini malam 29, malamnya pada melihat atau maghribnya pada melihat hilal dan tidak terlihat hilal karena mendung menutupi, maka ini fa'akmilul iddata thalathin. Sempurnakan bulan Syaban 30 hari. Ya berarti besok ya musyak, masih bulan Syaban dihitungnya. Sempurnakan bulan Syaban 30 hari. Qala walahu Ibnu Buhari rahimahullah fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa akmilu iddat Syaban 30. Sempurnakanlah bulan Syaban 30 hari. Qala rahimahullahu taala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala tara an-nas al-hilal. Orang-orang melihat-lihat hilal Ramadan. Fakhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu. Maka aku pun beritakan kepada Rasulullah sallam bahwasanya aku melihatnya. Qala fasama. Maka Rasulullah pun puasa. Wa amara an-nasa bisiyami, dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa di hari tersebut. Rawahu Abu Daud wa sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Fa billah rahimani wa rahimakumullah. Minimalnya tiga pembahasan kita dapatkan. Iya, yang pertama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yasbutu Ramadan. Ditetapkan masuk bulan Ramadan yang pertama dengan ru'yah hilal. Idza ra'aitumuhu. Ketika melihat hilal Ramadan. Yang kedua, yasbut dukhul Ramadan bi ikhmali Syaban, dengan menggenapkan bulan Syaban 30 hari. Yang berikutnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kekhususan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadhan yasbut biru'yati adlin wahid. Bulan Ramadhan ditetapkan telah masuk walaupun yang melihat hilal cuma satu orang yang adil. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan Syawal minimal dua orang. Ketika mau melihat hilal Syawal minimal dua orang. Adapun bulan Ramadhan cukup ditetapkan telah masuk bulan Ramadan ketika ada seorang yang adil, iya, menyampaikan kepada pemerintah muslimin. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, diterima, maka ru'yah seorang yang adil cukup untuk menetapkan bulan Ramadan. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, masalah yang ketiga yang menjadi hampir setiap tahun polemik di antara kaum muslimin masalah apakah iya hilal yang dilihat oleh seorang yang adil berlaku untuk seluruh muslimin atau bagaimana. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ikhwan fillah rahiman rahimakumullah membawakan beberapa pendapat para ulama kita. Namun kita ringkas, ketika beliau rahimahullahu taala menyebutkan pendapat para ulama kita yang menyatakan bahwasanya la yajibu illa ala man ra'ahu aw kana fi hukmihim bian tawafaqat matan hilal. Yang pendapat yang pertama yang sudah masyhur, ketika satu negeri melihat hilal maka semuanya kaum muslim seluruh dunia wajib puasa. Yang pertama. Pendapat yang kedua, ketika terlihat hilal, kata beliau, tidaklah wajib kecuali kepada orang-orang yang melihat hilal tersebut dan orang-orang yang sama hukumnya dengan dia di negeri tersebut dan orang-orang yang negerinya sepakat sama hilalnya dengan negeri yang dilihat padanya hilal. Iya. Beda-beda. Boleh sebutkan beberapa alasan sehingga tidak untuk seluruh dunia, tapi hanya untuk orang-orang yang di negeri tersebut yang terlihat badannya hilal dan orang-orang satu matla' dengannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadzal qaul huwa al-qaul rajih. Pendapat yang kedua ini yang menegaskan bahwasanya ketika hilal dilihat di satu negeri, ini hanya berlaku untuk orang yang melihatnya dengan orang-orang di negeri tersebut dan yang semata dengannya, inilah pendapat yang rajih, ini pendapat yang kuat, wa huwa alladhi tadullu alaihi al-adillah, dan ini yang ditunjukkan oleh dalil. Kemudian disebutkan pendapat yang ketiga. Apa itu? Kata beliau, an-nas tabaun lil imam. Fa idza shama shamu wa idza aftara aftaru. Kaum muslim itu mengikuti pemerintah mereka, imam mereka. Kalau seandainya penguasanya puasa, maka harus ikut puasa. Kalau mereka buka, ikut berbuka. Disebutkan beberapa dalil di antara ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-saum yauma yasumun nas wal fitr yauma yuftirun nas. Kata beliau rahimahullahu taala, wa amarun nas al-yawm ala hadha annahu idza sabata 'inda waliyil amr lazima jami'u man tahta wilayatihi an yaltazimu bi shaumin aw fitr wa hadha min an-nahiyati ijtima'iyyah qawlun qawiyyun hatta law shahahna al-qawla tsani alladhi nahkumu fihi bi ikhtilafil matalib. Kata beliau, inilah amalan orang-orang sekarang, kaum muslim sekarang, yaitu kalau seandainya penguasa menyatakan sekarang telah masuk Ramadan, maka wajib harus bagi semua rakyat yang di bawah kekuasaan penguasa tersebut untuk mengikutinya. Dan ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah dari sisi persatuan, pendapat yang sangat kuat, pendapat yang kuat. Hatta kalaupun kita mensahihkan pendapat yang kedua tadi, beda-beda matla', Iya. Tapi minan nahiyah ijtimaiyah qaulun qawi. Jadi itu yang kita amalkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, bahwasanya as-shaum, iya, penetapan puasa mengikuti pemerintah muslimin, mengikuti apa yang mereka tetapkan. Iya. Buka penetapan Syawal, ya, kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh mereka, penguasa pemerintah muslimin di negeri kita. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Iya, jadi yang pertama, bima yasbut Ramadan. Ramadan ditetapkan yang pertama dengan terlihatnya hilal Ramadan, yang kedua dengan menyempurnakan bulan Syaban. Masalah yang kedua, bahwasanya hilal Ramadan diterima walaupun dilihat oleh hanya seorang yang adil, ketika persaksian diterima oleh pemerintah muslimin. Dan yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tadi kita tegaskan, as-shaum nasumuhu ma'udatil umur. Puasa kita lakukan bersama pemerintah muslimin. Demikian juga al-fitr, kita berbuka dari puasa Ramadan, kita ikut pemerintah muslimin. Iya. Kemudian yang berikutnya, saya kasih judul kata dari hadis yang ada, yaitu an-niyah ruknun min arkan syiyam. Niat adalah satu rukun diantara rukun-rukun puasa. Di antara dalil yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala dalam Bulughul Maram, kata beliau, wa an Hafsah umil mu'minin radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubati yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam harinya, tidak berniat puasa sejak sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Rahul khamsah wa mala nasai wa tirmidhi tarjih waqfi wa sahahu marfu'an Ibnu Huzaimah bin Mihban. Ini hadis yang pertama yang beliau bawakan. Yang kedua, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzat yaumin, di satu hari beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal indakum syai, apakah ada pada kalian makanan? Qulna la, kami katakan tidak ada. Qala fa inni idan shaim, kalau demikian berarti kami, aku akan puasa, ya, puasa sunnah. Qala thumma atana yawman akhar, kemudian datang lagi ke tempat kami beliau di hari yang lain, bertanya lagi. Faqulna uhdiyalana haisun, telah dihadiahkan kepada kami satu makanan, hais. Faqala rini, kata Rasulullah SAW, perlihatkanlah kepadaku, disuguhkan. Falakad asbahtu sha'iman, tadi padahal aku masuk pagi hari dalam keadaan puasa. Qala fa'akala, Rasulullah pun berbuka, ini beliau pun makan, tidak jadi puasa. Rawahu Muslim. Khairullah rahimah rahimakumullah. Dari definisi yang tadi awal kita sebutkan, iya, bahwasanya puasa adalah al-imsak anil akli wasurbi wasair mufattirat ma'niyah min tulu'il fajri ila ghurubis syams, kata para ulama kita, rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niyah, niat. Dan yang kedua adalah al-imsak, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari sejak waktu subuh terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Jadi hadis ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, minimalnya kita dapat dua faedah. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, harusnya aniyah qabla al-fajr li saum Ramadan. Harusnya berniat puasa sejak sebelum subuh untuk puasa Ramadan. Tentunya an-niyah mahalluha al-qalb. Niat tempatnya di kalbu. Niat tempat di hati. Di kalbu. La yutalaffaz. Tidak kita lafadzkan. Tidak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara masalah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang terkait dengan pembahasan ini adalah apakah cukup bagi kaum muslimin niat di awal Ramadan untuk puasa sebulan penuh, atau harus mereka yujaddidu niyyah, memperbaharui niat setiap malam. Ya Pak, misalnya ya, apakah misalnya besok Ramadan, misal besok ini sudah tanggal 30 kita contohkan, besok berarti Ramadan, kita sudah berniat puasa, apakah puasa niat kita, kita mau niat dalam hati kita mau puasa sebulan penuh, atau harus setiap malam niat? Bagaimana? Bagaimana Pak? Pas setiap malam atau cukup sebulan? Niat itu sebulan. Dipaham ya maksudnya? Bagaimana? Iya. Cukup sebulan, kecuali kalau di pertengahan bulan dia sempat batal. Iya. Pas mudik kecapean batal. Ketika mau puasa lagi malam nanti, dia harus ada niat puasa. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna ma yushtaratu fihi tatabu' takfi an-niyyah fi awalihi ma lam yaqta'hu li udhrin fa yastanifu an-niyyah wala hadha fa idza nawal insan awwala yawmi ramadhan annahu shaimun hadha as-sahr kulli fa innahu yujzi'uhu an syahri kulli ma lam yahsul udhrun yanqati'u bihi tatabu' kama law safara fi asna'i ramadhan fa innahu idza 'ada shaum yajibu 'alaihi an yujaddida niyyah. Kurang lebih maknanya kata beliau rahimahullahu taala, sebagian para ulama kita menyatakan amalan yang disyaratkan harus diamalkan terus menerus, ya seperti Ramadan kan, satu hari pertama, kedua, ketiga, terus menerus, itu cukup padanya satu niat di awal selama tidak diputus di tengah-tengah sehingga harus ada niat yang baru. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, dari sini kalau seorang berniat di awal Ramadan dia mau puasa sebulan penuh, dan insyaallah kita semua demikian, sejak awal malam Ramadan berniat di dalam hatinya mau puasa sebulan penuh. Fa innahu yujzi'uhu an syahri kulli. Iya, maka ini cukup untuk sebulan penuh. Iya. Cukup untuk niat sebulan penuh. Selama tidak ada udzur yang menyebabkan terputusnya puasa di tengah jalan. Contohnya kata beliau, safar misalnya, pas tanggal 19 atau tanggal 15 mudik, akhirnya dia batal puasanya. Berarti kalau mau puasa malam 16, yujaddidun niyyah, dia perbaharu lagi niat. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Tergambar ya? Apa bedanya? Satu masalah bedanya. Seandainya misal ini mungkin yang jarang terjadi. Misal seorang kepayahan jarang puasa, misal mungkin baru masuk Islam atau bagaimana, Akhirnya dia puasa ini seharian kerja tidur terus. Dari pagi tidur. Iya, duhur salat tidur lagi. Ke masjid pulang tidur lagi asar. Akhirnya kebanyakan tidur lemas. Maghrib buka kekenyangan tidur lagi. Sampai adzan subuh. Sampai adzan subuh. Iya. Dia niat belum berarti tuh. Kalau itu besok dia puasa apa enggak? Kalau puasa sah apa enggak? Kalau yang berpendapat harus tiap malam, berarti enggak boleh puasa. Tadi belum niat dia, tidur sejak mau buka sampai. Tapi kalau yang berpendapat cukup niat di awal Ramadan untuk semuanya, puasa? Puasa walaupun enggak sahur enggak ini, lemas lagi tetapi sah puasanya. Tergambar ya bedanya itu nanti. Sehingga kalau yang berpendapat cukup di awal Ramadan niat, walaupun tadi malam tidur sampai subuh, puasa. Karena kamu dulu ketika awal Ramadan sudah niat puasa sebulan penuh. Begitu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kemudian di antara mungkin yang terdapat dalam hadis ini yang kita baca tadi adalah sebagian besar para ulama kita menyatakan beda hukum niat antara niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa wajib tadi kita baca, iya harus yubayyid as-siyam qabla al-fajr, dia niatkan puasa sejak sebelum subuh. Adapun puasa sunnah, banyak para ulama kita, sebagian besar para ulama kita menyatakan iya cukup niatnya di pagi hari selama belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dari mana ini? Dari yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nanya, "Apakah ada sesuatu?" Kata beliau, "Tidak ada. Kalau begitu saya akan puasa." Kapan? Pagi hari. Di hari yang lain datang, iya, ternyata ada, maka beliau pun makan. Dari sini kata para ulama kita, bedanya iya, puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus sejak sebelum subuh ada niat, adapun puasa sunnah iya boleh walaupun di pagi hari mulainya, dan selama belum memakan atau melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di antara yang menguatkannya dari Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Memang masalahnya khilafiyah, masalah khilafiyah, tapi yang menguatkan begitu adalah Ibnu Taimin rahimahullah, sampai beliau membuat satu pembahasan. Iya, kalau ternyata demikian, dia awalnya tidak niat puasa. Iya, dia baru ronda misalnya. Iya, pulang ronda, selesai ronda langsung berjamaah di masjid. Kemudian karena ngantuk banget, iya akhirnya selesai salat subuh dia mungkin tiduran di ma'had, bangun jam 7 pulang ke rumah mau makan, datang ke rumahnya, gimana ada makanan gak? Aduh gak ada, uang habis misal. Ya sudah kalau gitu saya puasa dah, boleh? Iya, Bismillahirrahmanirrahim rahimahullah cenderung menyatakan boleh, menguatkan pendapat para ulama, dan banyak ulama menyatakan boleh untuk puasa sunnah niat di pagi hari. Kata Syekh Utsaimin, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, walakin, tapi sudah, tapi afwan ini udah waktunya udah kelewat. Mudah-mudahan nanti ada yang bahas lanjutan insyaallah. Alafu minkum afwan ana terlambat.